Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma'ad. Masih tersisa beberapa nama kita akan selesaikan. Baik, yang terakhir apa? Al-Musawwir, Al-Muqtadir, Al-Muqid. Sudah. Ini Syahid, Al-Hafidh, Al-Hasib, Al-Malik, Al-Malik, Al-Mawla, Al-Muhaymin, Al-Mengawasi, Al-Nasir, Al-Wahid, Al-Warithu, Al-Ladhi Yarithu Al-Adhaman Alayha Yasibumi dan Muninya, Naam, Al-Wasi' Maluas, Al-Wadud, Yang Maha Mencintai, Ya Yang Maha di mawaddah. Al-mawaddah kan artinya cinta, sayang, yang mencintai, yang menyayangi. Ini di surat apa? Al-Buruj ya, BN 14. Baik. Maha mencintai, menyayangi. Al-Wakil, Al-Ahzab, ayat 3. Wa tawakkal 'ala Allah. Yaitu ayatnya wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya, bertawakkanlah kepada Allah dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ya diserahkan kepadanya seluruh urusan-urusan. Kemudian Allah SWT akan mengatur urusan itu, mencukupi ya, hamba yang bertawakal kepadanya. Nah, di sini tafsir As-Sa'di, tawakkal wa kafa billahi wakila. Tuwakkalu ilaihi al-umur, diserahkan kepadanya seluruh urusan, disandarkan kepadanya seluruh urusan. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wakil, sebagai wakil yang diserahkan kepadanya seluruh urusan. Fayaqumu biha, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kan mengatur urusan-urusan itu. Wa bima huwa aslahu lil 'abdi, dan mengatur apa yang lebih bermaslahat untuk hambanya itu. Dan seterusnya. Nah, jadi al-wakil, yakni yang maha maha mengurusi urusan hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Dengan hal-hal yang bermaslahat. Al-Wali, Asy-Syura ayat 28 ya. Asy-Syura ayat 28. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا إليه منرونكن الهجان setelah mereka berputus asa dengan kekeringan وينشر رحمته dan Allah menyebarkan rahmatnya itu الهجان yang diturunkannya ya yang kemudian dengan sebab itu bumi menjadi hidup hijau keluar tumbuhannya, tanamannya, ya dengan banyak airnya sehingga sehidup ada miyun dan hewan-hewan ternak mereka, bahaim mereka. Wa huwa al-waliyyul hamid dan dia la al-waliyyul hamid. Alladhi kata Sa'di alladhi yatawalla ibadahu bi anwa'i tadbir. Dia mengurusi hamba-hambanya dengan berbagai ragam pengaturan. Wa yatawalla al-qiyama bi salihi dini wa dunyahum dan dialah yang memberikan maslahat-maslahat yang mengatur dan memberikan maslahat-maslahat bagi hamba-hambanya, maslahat agama, maslahat duniawi. Nah, al-wali Al-Wahhab yang maha memberi. Kemudian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wakil tadi itu mungkin bisa kita singkat yang maha mencukupi hambanya yang bertawakal kan begitu. Nah, maha mencukupi, maha mengurusi seluruh urusan hambanya yang bertawakal. Nah, al-wali yang mengatur urusan hamba-hambanya dan memberikan maslahat dunia di agama dan dunia mereka. Ya, ini ada kemiripan makna. Nah, maksudnya tadi al-wakil itu kan berdasarkan ayat yang kita baca dalilnya itu ada terkait dengan tawakal. Nah, kemudian al-wahhab. Nah, kemudian min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jamil yang maha indah, yang maha bagus. Nah, yang kita tahu di antara keindahan zat diri wujud Allah adalah Allah bercahaya. Nah. Al-jawad itu semakna dengan al-karim. Semakna dengan al-karim yang maha dermawan. Al-Hakam ya yang maha yakni sama dengan apa Al-Hakim. Naam. Al-Jamil itu dari hadis ini ya, dari hadis Inna Allah Jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah, maha bagus, menyukai keindahan, kebagusan. Nah, hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim. Al-Jawad ada beberapa hadis, ada yang dhaif ya, ada yang sahih, yang punya kelemahan pun ya, jelas ada di antara hadis yang sahih. Nah, inna Allah karimun yuhibbul qura'al kurama, sebenarnya Allah karim, dermawan, mencintai orang yang dermawan. Jawadun yuhibbu al-jawdah, nah, orang dermawan menyukai kedermawanan. Ini salah satu hadis yang jadi dalil. Hadisnya sahih, sahihkan Al-Albani dalam Sahih Jami'. Kemudian Al-Hakam, Al-Hakam adalah berdasarkan hadis nah, dalam Sunan Abi Dawud disahkan Al-Albani dalam Al-Irwa, Inna Allah huwal hakam wa ilahi al-hukmu. Inna Allah huwal hakam, sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam yang maha menetapkan hukum, memberi keputusan, gitu kan? Hakimi, menghakimi, tetap memutuskan hukum. Wa ilahil hukmu, hanya kepadanya kembali seluruh hukum. Nah, itu. Nah. Kemudian al-hayy, ini juga ada hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dihasankan oleh banyak imam, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dihasankan oleh Al-Albani. Itu hadis Salman riwayat Abu Dawud ya, hadis Salman riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Inna Allah hayyun karimun, antum biasa mendengar hadis ini, Inna Allah hayyun karimun إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ يَسْتَحْيِي أَنْ يَرُدَّهُمَا سُفْرًا. Itu hadisnya. إِنَّ اللَّهَ حَيِّيٌّ, sesungguhnya Allah maha pemalu, karimun, maha dermawan. إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ, apabila seorang hamba mengangkat kedua telapak tangannya, kedua tangannya kepada Allah, berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya ke atas, ya, yastahyi Allah malu ayyaruddahuma sufra, Allah malu untuk menolak kedua telapak tangan ditengadahkan itu dalam doa kembali dalam keadaan sufra, dalam keadaan tangan kosong, tidak dijawab, tidak dikabulkan. Allah malu jika ditolak ya tanpa dikabulkan. Nah, kemudian Ar-Rabb, sebenarnya telah lewat ya hadis tentang ala inni nuhitu an aqra al-qur'ana rokyan atau sajidah. Kita hendak bahwa aku dilarang baca Quran saat ruku dan saat sujud. Ammar ruku fa'adhimu fi rob. Adapun ruku maka agungkanlah rob. Nah, di dalam Sahih Muslim. Kemudian berikutnya adalah apa? Ar-Rafiq. Ar-Rafiq. Jadi dari secara makna seperti yaitu makna ar-rifq. Ya. Makna rifq, ar-rifq. Atau ar-rifq kan lembut ya. Jadi ar-rafiq yang maha lembut. Nah. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Nah. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan. Nah. Kemudian as-subuh ya, memiliki kesamaan kemiripan makna dengan al-Quddus yang maha suci. Nah, kita tahu hadis kan? Sudah kita lewati dalam sifat salat. Nah, yaitu di antara zikir yang dibaca saat rukuk dan sujud yaitu subuhun quddusun. Nah, rabbul malaikati warruh. Kemudian ismu sayyid. Nah, sayyid berikutnya apa? Sayyid. Sayyid. Nah. Sayyid yakni ya. Maknanya adalah pemimpin. Iya. Biasa dalam bahasa kita sayyid itu diartikan tuan ya. Iya. Tuan kan sayyid, tuan. Nah. Pemimpin biasa dipanggil tuan, sayyid, pemimpin jadi dipanggil tuan dalam bahasa kita. Nah, ada hadis dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud yang menceritakan ketika datang wafdu Bani Amir, delegasi Bani Amir kepada Rasulullah SAW di Madinah. Ya, Bani Amir mengatakan anta sayyiduna kepada Nabi gitu. Mereka mengatakan apa? Anta sayyiduna. Mereka mengatakan begitu kepada Nabi. Anta sayyiduna. Kamulah tuan kami, pemimpin kami. Kemudian diluruskan oleh Nabi dengan mengatakan as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid, ya, pemimpin, tuan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yani as-sayyid, as-sayyid artinya dimutlakkan. Kalau dimutlakkan as-sayyid artinya Nabi hendak mengajari mereka bahwa pemimpin tertinggi ya, yang memimpin menguasai alam semesta ini Allah SWT as-sayyid. Secara terbatas muqayyad bisa ya. Selain Allah SWT dikatakan sayyid. Nah. Tapi pemutlakan as-sayyid hanya untuk Allah SWT. Pemimpin secara mutlak. Tanpa batas. Kemudian as-syafi yang maha menyembuhkan ya. Nah, seperti pada hadis muttafaq alai mendoakan Nabi mengunjungi orang yang sakit dan mendoakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ya Allah, wahai Allah penguasa manusia, rob manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, washfi anta syafi, washfi Anta syafi, sembuhkanlah engkau lah yang maha menyembuhkan. Nah, At-tayyib, At-tayyib yang maha suci. Nah, hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah, Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa ish tayyiban. Nah, Abu Hurairah, riwayat Muslim, Inna Allaha tayyib, sungguhnya Allah tayyib, maha suci, la yakbalu illa tayyiban, tidak akan menerima kecuali yang suci. Tidak akan maha suci. Tidak akan menerima kecuali yang suci, yang baik. Yang tidak suci, yang jelek, yang tidak baik, tidak akan diterima. Naam al-qabid. Al-basit. Al-qabid itu artinya yang menggenggam, ya, yang menyempitkan. Al-basit artinya yang melapangkan. Dalilnya bisa tampak maknanya pada dalil. Jadi dalilnya itu hadis Anas, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, yang menceritakan ya, ketika itu ini harga-harga itu naik gitu lah. Kamu sini dalam kesempitan, harga-harga naik di pasar naik. Nah, Anas yang melihatkan hal ini. Qalan nas, orang-orang mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghalas si'ru, harga-harga di pasar naik. Fasa'ir lana, maka tetapkanlah harga buat kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Allah huwal musa'iru, sesungguhnya Allah yang mengatur harga, al-qabidu, yang menggenggam, ya, yang menyempitkan, ya, dalam rezeki, al-basitu, yang melapangkan, melonggarkan, al-razzaq, yang memberi rezeki, yang memberi rezeki. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Jadi ini adalah dua nama yang berpasangan, ya. Ini disebutkan dalam keadaan bergandeng, dua nama yang bergandeng. Nah, al-qabidul basitu. Nah, al-qabid yang menggenggam, yang menyempitkan. Rezeki al-basit yang melapangkan. Kembali ke makna itu. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u, melonggarkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan. Nah, al-muqaddim yang memajukan, al-muakhir yang mengakhirkan. Yang memajukan sesuatu, yang mengakhirkan sesuatu. Nah, ini dalilnya hadis dalam Sahih Muslim. Nah, hadis dalam Sahih Muslim. Yaitu di antara hadis Ali bin Abi Thalib yang Sahih Muslim, di antara doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam antara tasyahud dan salam, Allahumma ighfir li ma qaddamta Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampuni aku apa yang telah aku kedepankan dan apa yang aku akhirkan. Wa ma asrartu, apa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu dan apa yang aku terang-terangan. Wa ma asraftu dan apa yang aku berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih mengetahuinya dariku. Kemudian antal muqaddimu, engkaulah yang memajukan, mengedepankan. Wa antal muakhiru, dan engkaulah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau yang berhak disembah. Nah, tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain engkau. Ya Allah, maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asaltu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Yang menghafalkan doa itu bisa dibaca di apa ini, di akhir tasyahud sebelum salam. Hadith Ali bin Abi Thalib, riwayat Muslim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Baik, kemudian al-muhsin, yang maha berbuat baik, ya, berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Nah, sudah kita lewati ini ya sebelumnya pada penjelasan dalil sebagian dari asma sifat ini, dari asma-asmanya, nama-nama Allah ini. Sudah kami sampaikan ini, jelaskan hadis tentang hadis apa, Syaddad bin Aus. Nah, ketika kita baca di syarah, ya, karena ini adalah nama yang di syarah itu saya mengatakan demikian pula al-muhsin, ya, ada keraguan, ya, terhadap penetapannya, tetapi Syekh tetap memilihnya. Nah, sudah kita lewat ini bahwa hadisnya tabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian al-mu'ti, yang maha memberi, seperti al-wahhab, ya. Al-mannan, yang maha memberi nikmat. Nah, al-minnah, ya, pemberian nikmat. Jadi al-mannan yang maha memberi nikmat. Ini dalilnya. Atau di sini ada keterangan faedah al-mannan, ya, ada keterangan dari Ibnu Athir dalam An-Nihaya, al-mannan disamakan dengan al-mu'ti maknanya. Jadi al-mannan di sini dari segi makna itu dari kata al-man, min al-manni. Al-manni adalah al-ata, bukan al-minnah. Jadi al-mannan adalah al-mu'ti, yang maha memberi. Dari minal manni ay al-ata, la minal minnah, bukan dari makna kata al-minnah. Ya wallahu a'lam. Baik. Dalilnya adalah hadis Anas Nah, ya ini ada seorang sahabat yang berdoa dalam salatnya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannanu. Nah, sampai akhir doanya. Baik. Yang terakhir al-witr. Jadi apa tadi? Kalau berdasarkan keterangan Ibnu Athir tadi ya, dalam an-nihaya al-mannan sama dengan al-mu'ti, maha memberi. Jadi al-man hanya al-ata. Kemudian al-witru yang maha witr. Witr ganjil yaitu satu esa, ya. Nah, hadith Abu Hurairah. Dalilnya hadith Abu Hurairah muttafaq alaih. Nah, lillahi tis'atun wa tis'un asman. Hanya milik Allah 99 nama. Man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalkannya, masuk menjaganya, masuk jannah. Wa inna allaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witr. Ganjil yaitu satu. Esa. Al-Wahid kan, yang antara namanya Al-Ahad. Al-Ahad, ya. Jadi semakna dengan makna Al-Ahad. Allahul Ahad. Jadi Al-Witru yang, Al-Witru yang ganjil itu Al-Ahad, yang maha esa. Nah, maha ganjil yaitu satu esa. Itu maknanya. Wa inna allaha witru, sungguh Allah itu witr. Yuhibbul witra, menyukai witr. Selesai ya. Alhamdulillah. Kita tinggal diupayakan masing-masing kita menghafalkannya dan mengingat makna-makna yang meskipun masih sifatnya global-global tadi ya, sebagian makna-maknanya ya sudah ada yang kita pahami, ataupun pendalamannya lebih jauh, lebih mendalam, ya butuh membaca Syarhul Asma wa Syarhul Asma al-Husna. Nah, hanya kitab yang khusus dikarang yang mendalami kandungan makna al-asma al-husna. Nah, dan demikian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kaidah yang ketujuh. Nah, dalam bahasa kita as-sayyid, mereka membahasakan kan tuan kalau di bahasa kita. Iya, itu sebenarnya kan terjemah. Nah, jadi itu bukan menetapkan. Ada sebagian orang yang salah paham. Ya, sehingga misalkan menentang kalau misalnya ada orang yang misalnya orang Makassar mengatakan karain Allah Ta'ala kan, kalau Bugis puang kan. Itu kan orang Jawa mengatakan apa? Iya, apa mereka kalau membahasakan? Artinya kalau bahasa Indonesia raja. Bahasa Sunda pangeran. Kalau bahasa Indonesia raja. Kalau orang Makassar misalnya karaeng. Orang Bugis namanya uang. Jadi itu sebenarnya adalah bahasa-bahasa yang semakna dengan raja, bahasa Indonesia raja, yang itu adalah makna dari terjemahan dari al-malik, ya kan? Jadi bukan menetapkan, itu bukan menetapkan, itu hanya mengartikan gitu, dengan bahasa yang difahami oleh masyarakat setempat dengan bahasa mereka. Nah, karena kan seperti halnya ketika kita mengartikan Al-Quran tadi, kita kan mengartikan kan, ini artinya begini, kalau tidak diartikan tidak paham mereka. Apa maknanya? Al-Malik. Apa makna Al-Malik? Al-Malik, Al-Malik. Pokoknya Al-Malik itu Al-Malik. Paham ya Al-Malik? Nah, Al-Malik itu yang berkuasa, yang ini, ya. Itulah yang dibahasakan. Ya, dengan bahasa-bahasa tadi. Nah. Tapi hakikatnya kan beda, kan? Hakikatnya beda. Kalau sudah bicara hakikat. Nah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penguasa, merajai alam semesta, ya kan? Menguasai alam semesta. Beda dengan makna sebatas raja atau karaing puang di kalangan manusia hakikatnya. Nah, tapi itu kan bahasa-bahasa yang memiliki kesamaan makna. Begitu maksudnya. Baik ya. Barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah. Wa la ilaha illallah.